Hai bapak-bapak yang belum juga sholat, ingat pak, kau sudah bawa tanah. Malaikat maut mengintip kau 70 kali sehari pak. Bangun kau pagi sudah ditengok malaikat maut. Ya Allah ku cabut, tunggu dulu kata Allah. Siang mau dicabutnya, tunggu dulu kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Guru-guru kita, alim ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Rajulani, ada dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Watafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Doakan supaya saya dan Ustaz Maher termasuk dalam golongan ini. Amin. Ainal mutahabbu nabi jalali. Nanti di akhirat di padang mahsyar ada orang-orang yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbu nabi jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Bukan berkasih sayang karena kaya. Bukan berkasih sayang sama-sama harta banyak. Bukan berkasih sayang karena ada kepentingan dan jabatan. Bukan berkasih sayang karena satu partai. Tapi berkasih sayang karena sama menolong agama Allah. Malam ini kita semua datang ke masjid ini tidak ada kepentingan materi dunia apapun. Betul. Semua datang kemari, saya tengok balehonya, judulnya menyatukan hati. Baju kita tak sama, suku kita tak sama, topi kita tak sama, nasib kita tak sama, tapi ada satu titik yang menyatukan kita, yang membuat kita sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ainal muta'abbu nabi jalali. Mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku, kata Allah. Azillukum tahta zilli. Aku mau beri mereka naungan di bawah singgasanaku. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan aku. Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Yang selalu pakai jubah, pakai gutrah, pakai gutrah kain pun tinggal gutrahnya, betul. Yang pakai sorban tinggal sorbannya. Maka tempat kita bernaung hanyalah kesatuan hati karena Allah. Perlu menata hati, jangan sampai pecah hati, jangan sampai sakit hati. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya yang hadir malam ini pastilah karena hatinya sudah tersentuh karena sentuhan sibghatullah, sentuhan Allah Subhanahu wa taala. Kain yang putih kalau sudah dicelup dengan kain dengan warna kuning menjadi kuning semuanya. Benangnya kuning, lekukannya kuning, sibghatullah. Yang paling baik adalah sibghatullah. Makanya bagus dikasih nama anak. Siapa nama anaknya? Sibghatullah. Apa artinya? Enggak tahu, ustaz yang ngasih. Celupan Allah Subhanahu wa taala. Berubah warnanya. Dulu musyrik, dulu kafir, dulu ingkar, dulu tak mau ke masjid. Tapi setelah hijrah hatinya lembut. Tadi saya lihat yang parkir di bawah itu motor-motor anak-anak geng. Saya ngelihat aja tertarik ngelihat motornya. Siapa yang punya ini? Anak-anak muda. Mudah-mudahan enggak hilang. Kalau masih ada rasa takut kepada manusia, takut kehilangan harta benda, sulit kita untuk bersama, betul? Ini panitianya, semuanya, pastilah ini semuanya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hari ini yang ngundang saya diperiksa loh. Mudah-mudahan masjid ini tak kena periksa. Hah? Lawat? Jangan. Jangan lawat. Gak usah dilawat. Ngamuk aja. Bisa kita lanjutkan? Di antara tujuh yang mendapat naungan di padang mahsyar itu adalah rajulun tasaddaqa. Seseorang yang bersedekah bisadaqatin fa'akhfaha. Tapi disembunyikannya. Sampai kapan? Atala ta'lamu shimaluh ma anfaqat yaminuh. Tak tahu tangan kanannya, tak tahu tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Oh, pantesan kemarin orang-orang yang sedekah itu tangan kirinya masuk kantong terus. supaya jangan sampai tahu apa yang diberikan. Ini makna kiasan, makna kiasan. Makanya banyak orang-orang kaya itu tolong di dinding tulis hamba Allah. Bapak enggak mau tulis nama, jangan tulis nama saya, buat hamba Allah. Bapak mau ngasih berapa? 5.000. 5.000 hamba Allah, hamba setan ya. 50 juta untuk biaya kampanye, 500 miliar untuk dunia, giliran menolong untuk agama Allah, tulis hamba Allah. Mudah-mudahan 5.000 dolar. 5.000 dolar kali 10.000, 50 juta. Nah, jadi tidak boleh diumumkan, kata sebagian orang. Tapi sebagian orang mengatakan, silakan aja tulis nama, tidak apa-apa. Toh dalam hadis Nabi di Hamashur semua orang tahu tentang Abu Dihdah. Ambil sumur yang ada di depan Masjid Nabawi, ambil sama kebun-kebun kelapa, kelapa pula, ambil sama kebun kurmanya Abu Dihdah. Ada yang menyumbang 600 batang kurma Abu Talha. Ada pula Utsman bin Affan yang wakafnya sampai hari ini tegak di Masjid Nabawi, tegak di kota Al-Madinah Al-Munawarah. Itu menunjukkan yang bersedekah namanya disebut juga hukumnya boleh. Kira-kira kalau ada orang Bogor ini yang pelit, mungkin tak masjid gak berdiri cantik seperti ini? Mana mungkin. Saya begitu masuk ke dalam terpukau melihat kubah, melihat lampunya. Begini ramai orang, bisa pula sejuk suasana. 3 kipas di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Senang tak melihat masjid ini? Bahagia tak ada dalam masjid ini? Saya awal-awalnya tadi senang, bahagia. Sebelum dapat tasbih, sudah dapat ini, rupanya utang 3,5 miliar. Tempat wudu 325 juta. Tangga defable 175 juta. Waterproofing dan penutup lantai 350 juta. Yang tak sanggup dengar, aku sekalian keluar. Daripada naik darah tinggi. Bisa saya lanjutkan? Kubah 3 biji 150 juta. Ruang serbaguna 1,7 M, menara masjid 450 juta, pagar dan pintu gerbang 375 juta, penghijauan 225 juta, genset cadangan, saya mencari-cari yang 5 juta tak ada. Genset cadangan 50 juta. Gimana? Masih senang berada di masjid ini? Tak sama macam tadi suaranya. Senang di sini. Senang. Utang 3,8. Senang. Itulah maka orang Islam perlu punya bisnis. Apa bisnisnya? Kani resto. Minumlah kani resto. Rasakan sensasi minum kani resto. Kunjungi sekarang juga. Hubungi kani resto official. Anda ingin tahu rasanya? Amazing. Datanglah ke Bogor, cari Kani Resto. Wahai pemilik Kani Resto, tolong kau lunasi utang masjid ini. Takbir. Saya tak ada minta royalti, tak ada minta. Tapi kalau nanti berhasil bisnismu ini, bayar aja ini. Setuju? Jangan untuk orang kalian setuju bisnis kalian. Banyak yang kaya-kaya ini. Da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian. Yang sakit-sakit apa kata Nabi? Da'u mardakum bisadaqah. Obati dengan solawat pula kata dia. Nah, kalau sudah cerita duit dibelok-belokkannya ceramah kita. Marilah kita bersolawat. Marilah kita bersolat sunat. Ada jamaah ini melintang otaknya. Oleh sebab itu maka ibu-ibu mudah-mudahan rezekinya lancar ya bu ya. Siapa yang rajin sedekah suaminya enggak dilarikan pelakor. Berarti yang enggak sedekah siap-siaplah kalian. Siapa yang rajin sedekah dijumpakan dengan jodohnya. Yang tak sedekah sampai mati kalian tak dapat. Makanya ada orang tua-tua dulu mengatakan sedekah tolak ba, tolak bala. Sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul. Jangan kalian sangka kalau terkenal itu selamat dari su'ul khatimah. Ini walaupun terkenal belum tentu selamat dari su'ul khatimah. Mak ditunjuknya pula muka gua. Tapi ujung-ujung didoakannya. Kita doakan selamat mati husnul. Amin kata jamaah. Untung minum nani resto. Sejuk hati kita dibuat. Kalau tak percaya kalian minumlah. Nah, kita semuanya berharap mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah? Berdoa sudah, istiqomah sudah. Ada satu hadis Nabi mengajarkan bagaimana dapat husnul khatimah. Sadaqatus sirri tadfa'u mitatas su', sedekah menolak su'ul khatimah. Oleh sebab itu ada anak muda sholat di belakang makam Ibrahim. Mudah-mudahan kita rezeki panjang, murah, umur panjang, bisa sholat di belakang makam Ibrahim. Allahu Akbar. Enggak bangun-bangun, mati. Disenggol orang sedang tawaf, jatuh. Inilah kematian yang paling mulia, tidak bisa direquest. Dalam Masjidil Haram, di tanah haram, sedang ihram, dalam salat, sedang wudu, di sujud terakhir, tempat paling dekat dengan Allah. Ingin enggak mati seperti ini? Ini sekarang banyak anak muda mati sedang sakau. Kemarin ada berita kepala desa mati di mobil habis berhubungan, habis berhubungan intim. Satu kampung malu. Satu umur 17-70 tahun, kakek-kakek mati di lokalisasi habis makan pil obat kuat. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah. Paham lah, mampus. Oleh sebab itu maka kita selalu minta, ya Allah selamatkan kami dari su'ul khatimah ini ya Allah. Nah, anak muda, bukan ulama, bukan ustaz, bisa mati husnul khatimah. Datang orang ke rumah emaknya bertanya, bu, ya anak ibu itu apa amalannya? Anak saya biasa aja, kan ulama dia. Kenapa dia bisa husnul khatimah meninggal di belakang makam Ibrahim dalam keadaan ihram? Saya enggak tahu. Seminggu setelah meninggal, datang janda membawa anak kecil ke rumahnya. Ditanya, kenapa kamu? Ada hubungan apa dengan anak saya? Anak ibu setiap gajian, sebagian gajinya membelikan makanan, pakaian untuk anak-anak janda ini. Makanya nanti kalau ada suami ibu meninggal, seminggu sesudah itu datang janda. Itulah tanda husnul khatimah. Mulai pucat ibu-ibu itu. Dia menyantuni anak ya yatim. Pas ditanya, kau siapa? Aku janda, single parent, yang mengasuh dan membesarkan anak-anak ini. Dia tidak ulama, dia tidak terkenal macam Ustaz Maher Tuailibi. Tapi rupanya dia dikenal di langit. Berapa banyak orang yang kenal di bumi, masyhur, viral di bumi, tapi tak dikenal malaikat di langit. Emang dia aja yang bisa ngomong gitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikenal di bumi dan dikenal di langit. Malu tak kita ketika foto kita, gambar kita, kain kapan kita dibawa malaikat penjaga pintu langit, dibawa. Siapa ini kata dia? Siapa nih? Tak kenal dia. Malu tak kita? Malu. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, ibu rumah tangga, bukan yang masuk TV, bukan ustazah yang viral, tapi tiap pagi, tiap petang nama dia dilihat malaikat naik dan turun. Kenapa? Karena dia bersolawat, bersodakoh. Dikit aja sodakohnya. Apa kata malaikat mendoakan dia? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah ini beri dia ganti. Amin. Tak perlu diaminkan pun makbul, karena doa ini doa malaikat. Malaikat itu doanya perlu diaminkan, makbul. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, beri dia ganti. Siapa yang tak bersedekah juga doanya. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakan. Ini sudah dikutip sedekah? Belum? Udah? Sudah dikutip? DP-nya. Mana kotak-kotak? Sorban. Majukan sorban. Kalau sorban hitam mereka tak nampak. Sorban merah ini kembangkan. Biar keluar duit warna. Jangan hitam. Hitam 2000 perak. Ini sorban yang panjang. Bawakan ke sana. Kardus, tong sampah semua yang buka. Minta empat orang anak. Anak dah yang amanah. Tapi tolong kalian balikkan nanti ya. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bu, ibu, naik. Ku tengok yang di atas ni tenang-tenang aja mereka. Senyum dia, tengok-tengoknya ke bawah. Mudah-mudahan orang ni tak naik ke atas kita dia. Naik, naik, naik cepat, naik cepat. Sebelum permisi mereka ke kamar mandi kencing. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Dah berapa lagu dah? Dua. Tak juga keluar duit, kita tambah tiga. Qala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina جئت بالأمر الوطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Dah isikanlah, masukkan sama dompetnya sekalian. Lebih kalian ambil SIM STNK, nanti balik tangkap polisi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang bersedekah ini diberikan Allah berkah rezekinya. Anak-anaknya dijadikan menjadi penghafal Quran. Keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Dijauhkan dari segala malapetaka bencana dan musibah. Bisnisnya untung berlipat ganda. Dijauhkan dari santet. Istrinya solehah. Suaminya solat. Tapi yang tak bersedekah, tengoklah besok. Tak nakut-nakuti, tengok aja lah. Ada seorang laki-laki, seorang laki-laki kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Datanglah kawan saya, abang kelas saya sama-sama di Al-Azhar Mesir. Sekarang jadi amil zakat, pergi ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang kaya-kaya itu kan berwibawa kayaknya. Waalaikumsalam. Orang-orang kaya itu kalau duduk ngangguk-ngangguk. Tahapin dianggu kan. Pak, kami ini dari amil zakat. Ya, nampak saya gaya kalian datang naik ojek kan gitu. Mau apa dek? Kami lihat rumah bapak besar, mobil bapak mewah. Jadi pak, sudilah kiranya bapak bayar zakat ke tempat kami. Saya ini kaya, kaya saya ini. Tapi kalian perlu tahu, ini rumah ini 5 miliar belum lunas. Mobil itu yang sana itu 2 miliar. Nanti kalau udah lunas saya insya Allah zakat. Tak usah pun kalian datang, saya serahkan. Pergi sana. Akhirnya pulanglah abang ini. Hari berganti musim berubah, tak sampai setahun, bu. Gak sampai setahun guys. Apa yang terjadi? Tiba-tiba si bapak yang angkuh dan sombong tadi datang. Alhamdulillah datang dia. Itu dek, terus kalian ke sana. Udah. Itu yang berdiri-berdiri itu, tuh tengok mukanya masih cerah. Cerah berarti duit belum keluar. Kalau yang di sini udah begini aja deh. Cepat losat balik aja. Akhirnya datang bapak itu tak sampai setahun. Alhamdulillah. Datang dia masuk dia ke dalam adik. Ya pak, silakan bapak kalau mau bayar zakat silakan. Gini dek, ada enggak zakat untuk saya? Tak sampai setahun bu. Rupanya begitu harta zakat nih kalau disimpan-simpan. Cepat binasanya. Tolong bawa apa itu ke sini, pusan itu ke sini. Saya mau raba-raba di dalam. Kira-kira kalau pejam mata duit berapa yang terambil. Saya mau ngetes orang Bogor nih hebat enggak sedekah. Saya mengambil undian umroh. Ya tidak ada murni, tidak ada permainan. Ribu. Insyaallah yang 5.000 ini masuk surga juga. Oh, itu yang ngasih 5.000 tadi. Oh, amin. Duit dia itu loh. Yang ngasih 5.000 tetap masuk surga. Dalilnya famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Ah, kita pula ditanduknya. Apa maksudnya dibukakan ini? Nanti kita transfer banking. Jadi masalah sedekah ini duit itu jangan disimpan. Duit itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Kalau tak dapat kata Allah, mungkin dapat. Tidak. Makanya kalau sudah cerita sedekah, Allah pasti cerita kami. Wa mimma razaqnahum yufiqun. Bayar zakat. Yang lupa bayar zakat. Bolehkah membayar zakat untuk pembangunan masjid 3,8 miliar? Hebat orang Bogor nih. Bisa pula dia menjawab. Sepakat empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Zakat tak boleh untuk masjid. Zakat itu untuk fisabilillah. Asnafnya 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafi qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wabnis sabil. Tak ada di situ untuk masjid. Tapi katanya ada ustaz yang membolehkan, boleh bayar zakat. Ini untuk 3,8 miliar ni boleh zakat untuk ke sini. Pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal 606 Hijrah. Nama kitab Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib. Kata beliau, fisabilillah itu tidak hanya perang, tidak hanya untuk beli granat, bukan hanya untuk beli tank membebaskan Palestina dari Israel. Mudah-mudahan tentara Israel mati semuanya. Kalau di semua salah amin Palestina kuat. Amin. Harus ngasih duit 2000 perak. Bukan hanya untuk beli granat, beli senapan, beli AK-46, tapi juga semua jalan mengagungkan Allah. Subulullahi kathiratun. Jalan mengagungkan Allah itu banyak. Termasuk membangun masjid. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, zakat boleh untuk bangun masjid. Maka kalau ada di antara bapak ibu yang mau bayar zakat silakan, tapi jangan sampai fakir miskin tak makan. Tiap bulan fakir miskin dapat. Tiba-tiba gara-gara ceramah Abdul Somad, bulan depan fakir miskin tak dapat. Mak, ada dapat beras bulan ini? Enggak nak. Kenapa enggak dapat? Karena semua zakat sudah diserahkan ke masjid. Enggak sih. Ya doakan anak-anak fakir miskin, matilah Somad. Fakir miskin tetap dah. tetap dapat. Tapi sebagian boleh disalurkan ke masjid. Saya terus terang senang saya kalau ceramahnya anak-anak muda, senang saya. Bangkit semangat. Takbir. Gimana anak muda ini duitnya tak ada. Hidup pun subsidi. Mau berangkat, minyak res. Ntar ke atas, baru ke masjid. Sampai di masjid, balik dorong. Sepele kali Ustaz Somad ini sama anak muda. Kecuali anak muda anak muda Bogor. Anak muda Bogor ini banyak duitnya, betul? Kalau betul kata dia, itu berarti sudah banyak masuk duit. Tapi kalau kata dia amin, nantilah itu. Kita doakan mereka jadi entrepreneur, entrepreneur. Businessman, businessman. Orang kaya, orang kaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cari duit dengan cara mengembalakan kambing. Kambing orang Makkah digembalakan, dibesarkan, kasih makan, bawa balik ke kandang dapat duit. Nabi Muhammad itu bukan minta. Nabi Muhammad itu entrepreneur. Ayahnya meninggal namanya Abdullah. Ibunya Aminah meninggal umur 4 tahun dia kecil. Ayah tak ada, mak tak ada. Tinggal di rumah kakek, kakek meninggal. Tinggal di rumah paman namanya Abu Talib. Istri Abu Talib namanya Fatimah. Nama anaknya Ali. Ali macam saudara kandung. Banyak saudara ayahnya. Ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas. Tapi yang paling enak tinggal di rumah Abu Talib. Abu Talib miskin, anaknya banyak. Makanya ketika meninggal Fatimah, istri Abu Talib, menangis Nabi. Apa kata Nabi? Ketika anak-anakmu tak berbaju, bajumu kau kasih untukku Fatimah. Makanya anak kesayangan dia pun dia kasih nama Fatimah. Sayyidina Ali luar biasa. Emaknya Fatimah, bininya Fatimah. Istrinya Fatimah, anak Nabi, emaknya pun Fatimah. Tak sempat Nabi dapat kasih sayang Aminah. 4 tahun usianya, sedang rindu-rindunya, sedang sayang-sayangnya. Balik dari ziarah ke makam Abdullah. Meninggal Aminah di tengah perjalanan pulang. Kasih sayang dari mana dapat Nabi? Dari istri Abu Talib bernama Fatimah. Ketika aku tak berbaju, kau kasih aku baju. Ketika aku lapar, tak makan, kau kasih aku makan. Makanya luar biasa kasih sayang ini. Kita ajarkan ke anak-anak kita kasih sayang. Dengan kasih sayang, dia nanti pun akan mampu berkasih sayang. Saya bangga, tadi di bawah anak-anak muda. Yang mengatur dari kaca parkir-parkir itu anak muda. Di bawah anak muda, di tangga anak muda, di atas pun anak muda. Inilah yang akan membangun masjid di masa akan datang. Mereka inilah yang akan membuat tabligh akbar. Kami-kami ini sudah tua, nanti akan mati dimakan cacing tanah. Mereka yang akan memperjuangkan. Tapi kita tiru bagaimana Nabi hidup mengembalakan kambing. Setelah usianya mapan, tidak lagi gembala kambing, tapi membawakan barang-barang dagangan, bisnis. Siapa punya barang? Khadijah, Khadijah orang kaya. Khadijah itu kalau sekarang wanita karir. Macam ibu-ibu lah yang kaya-kaya. Incin emas, gelang besar, rantai besar, subang besar, anting besar, duit banyak. Khadijah orang kaya, duduk aja. Orang kaya itu tak perlu cari duit, duduk aja. Duit itu datang sama dia. Barang dagangan laku. Cuman kalau anak muda ini yang bawa, lakunya luar biasa. Kalau yang biasa bawa 10, 20, tapi kalau ini laku. Lama-lama Khadijah penasaran, siapa yang bawa barang ini kok laku terus? Mana orangnya? Tengok. Siapa nama laki-laki yang selalu bawa barang ini? Kalau dia bawa pergi ke negeri Syam, laku terus. Mana orangnya? Akhirnya staf Khadijah membawa, ini orangnya. Datanglah Nabi Muhammad. Ditengok sama Khadijah. Begitulah kalau anak muda ganteng yang melakukan membawa bisnis dagangan, laku dia kan. Maka nanti kalian minta endorse lah ini sama. Jangan saya, tak percaya orang. Kalau saya minum ini dimitengok orang, makin kurus kok minum ini kata dia. Islam ini produk yang bagus, yang mahal, tidak laku karena bintang iklannya tidak menarik. Betul tak cakap saya ini? Kalau adalah suplemen susu menggemukkan badan, Saya yang mengendorse. Minumlah susu ini 3 kali sehari, berat badan Anda akan normal. Tengoknya tak usah lah kita beli gitu. Macam mau mati bintang iklannya kita tengok. Oleh sebab itu maka tampillah anak-anak muda seperti tampilnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laku barang dagangannya, hebat entrepreneurnya, semangat bisnisnya. Nabi ketemu Khadijah itu bukan waktu tabligh akbar. Nabi ketemu Khadijah itu bukan saat pelatihan belajar bahasa Arab, tapi pertemuan dalam usaha bisnis. Saya doakan kalian ketemu dengan kalian anak lajang, anak gadis, ketemunya pas membangun usaha bisnis. Jadi kalau ketemunya pas bisnis, tentu maharnya kak kaya, megah, mewah. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1000 sak semen tunai. Setuju gak? 1 sak semen berapa di Bogor sekarang? 45.000. Kalau 100 sak semen 4.500. Kalau 1000 sak semen 45 juta. Wah, banyak. 45 juta. Pakai 5 juta untuk bangun rumah, peletakan batu pertama. Sisanya serahkan ke pembangunan, pembangunan, pembangunan masjid. Setuju? Tak mau mereka. Kalau udah kalian serahkan jadi mahar, punya kalian apa punya mereka? Punya mereka. Ini sekarang anak-anak muda ini modal dengkul aja. Pak, aku ingin membahagiakan anakmu dunia akhirat. Apa maharnya? Surat Ar-Rahman. Makan kau lah itu, kata bapaknya. Kan berarti mahar mengajarkan Al-Quran itu tidak baik. Nikah yang paling bagus adalah Aisyaruha. Nikah yang paling murah, yang paling ringan. Mudah-mudahan ibu-ibu calon mertua ini lapang dadanya sehingga calon menantu ini turun mahar rendah. Bu, siap tak bu menerima mereka ini dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman? Kalau di tempat lain pas saya pancing gitu, bu, siap tak menerima mereka anak-anak muda yang soleh ini? Siap, gitu mereka. Rupanya di Bogor tak main. Siap bu? Tak, tak. Coba aja datang. Makanya kalian harus kaya di Bogor ini, sama macam tempat lain. Maukah ibu menerima mereka meminang anak ibu dengan surat Ar-Rahman maharnya? Hatilah kalian. Siap-siaplah kalian jadi jombloan fisabilillah. Tapi insyaallah kalau jodoh tak akan ke. Gitu cara menyenangkan hati mereka. Daripada balik dari sini terjun jadi sungai dekat pasar tuh. Teraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau Islam ini hebat, terpandang, dihormati orang, orang Islam harus kaya, betul? At-tajiru shaduqul amin. Pedagang yang jujur, amanah. Ma'an nabiyyin, dia akan mati nanti disatukan dengan para nabi. Was-siddiqin, bersama siddiqin, orang jujur dan benar. Was-suhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Was-salihin, dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Makanya besok pagi yang punya ruko, jaga tokonya. Belum sholat subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan umatku ini berkah pada waktu pagi. Berkah itu terbang seperti burung. Mana yang pertama kali membuka usaha, di situ dia akan hinggap. Makanya ada ungkapan orang, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Dulu begitu, sekarang rezeki dipatok ayam, diterkam musang, dilarikan kucing. Habis, tak dapat apa-apa dia. Oleh sebab itu bangga kita melihat ulama-ulama kita. Coba tengok ulama-ulama itu. Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin, Syekh Ali Jum'ah. Jubahnya 3 lapis. Jubah dalam, jubah luar. Ustaz Maher malamnya aja yang tak 3 lapis. 3 lapis. Pakai gini, pakai sorban, pakai burdah, pakai hutrah. Belum semua. Itu menunjukkan kain mereka banyak. Sekarang ini banyak perempuan tak berkain. Itu ibu-ibu yang pakai cadar, itu menunjukkan dia kaya, kainnya banyak. Kain tutup bawah, kain tutup atas, kain tutup ini, kain tutup ini. Yang tak bercadar, tak banyak kainnya. Malah yang di luar sana tak berkain sama sekali. Oleh sebab itu maka, beda manusia primitif dengan manusia modern adalah terletak pada pakaiannya. Kalaulah semakin terbuka, semakin modern, semakin tak pakai baju, semakin modern, maka monyetlah yang paling modern. Betul? Wow. Wah ini makin banyak yang membuli saya ini. Saya sebetulnya ceramah ini udah agak-agak lembut kemarin, tapi di panel dengan Ustaz Mahyam ini terpancing balik. Kemarin itu udah agak-agak lembut saya. Siapa yang melihat bahwa baju itu peradaban, maka semakin tidak berbaju semakin modern, maka berarti monyetlah yang modern. Kan lembut tuh kan? Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada amal kalau diamalkan dilaksanakan setelah kita mati putus. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ada di sini orang yang selalu mengamalkan surat Yasin? Ada. Setelah meninggal putus. Kalau ada di antara ibu-ibu yang rajin baca Yasin, habis mati muncul dia baca Yasin. Lari kawan-kawan itu semua. Hantu gitu. Ada di antara bapak rajin sholat doa, pagi doa, pagi doa, malam tahajud, meninggal, lanjut apa putus? Putus. Iza matal insan, riwayat Muslim. Kalau manusia mati in qata'a putus, tapi ada yang tak putus. Mana dia yang tak putus? Shadaqatun jariyah. Makanya orang mati itu kalau ditanya malaikat, "Hei orang mati, ya, kalau kau dikasih umur hidup lagi seketitik saja, semenit saja. Hai orang mati, kalau kau disuruh hidup lagi, kau mau apa?" Tak ada orang mati mengatakan, "Ya Allah kasihlah hidup, aku mau baca Yasin." Tak ada. "Ya Allah kasihlah hidup, aku mau umrah." Tak ada. "Ya Allah kasihlah hidup, aku mau baca Quran." Tak ada. "Ya Allah kasihlah hidup, aku mau salat duha." Tak ada. Apa kata mereka? "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah berilah aku hidup sekejap saja. Kalau kau dikasih hidup sebentar mau apa? Fa'asadaqah, aku mau bersodaqah. Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat nyata di Mesir. Ketika dibukakan karung-karung beras oleh relawan. Dibuka karung beras. Disitulah saya lihat ibu-ibu orang Mesir itu membuka gelangnya. Oh. Cincinnya masuk ke karung-karung beras dikirim ke Palestina. Ternyata bukan seperti hadis tentang Nabi khutbah. Apa kata Nabi? Tasaddaqna, hai para perempuan, waktu Isra Mi'raj ku tengok kalian paling banyak masuk neraka. Sumbat pintu neraka itu dengan sedekah. Langsung Bilal bin Rabah membuka kain, Abu Hurairah membuka penuh. Ternyata bukan cuma di hadis, mata kepala saya sendiri melihat mereka membuka. Ini cobalah, coba kan karung beras. Mereka buka jul, lama ditengok, mana gelang paling kecil. Besok pas dibawa ke pasar Bogor, mohon maaf ya dek, ini imitasi. Kita doakan gelang-gelang ibu semuanya berkah. Ibu punya uang beli cincin, punya uang beli gelang, punya uang beli subang, punya uang beli rantai, punya uang gelang kaki. Penuh lemari di dalam emas, emas, emas. Datang malaikat maut, mati. Kira-kira emas yang banyak itu siapa yang ambil? Suami mengambil untuk modal kawin lagi. Tengoklah bu, puas lepas senyum mereka kan. Dia tak tahu bininya nengok di atas. Awas kau balik besok pagi, adek mana teh manis abang, buat aja sendiri. Pantesan mata abang tajam melihat cincinku ya, rupanya udah kau tembak-tembak. Ibu kalau mau ngetes nanti malam jam-jam 12, jam 1 pura-pura mati. Mas, mas, langsung jam 1 ibu mati, jam 2 pelan-pelan dicabutnya. Dia sedang mau mencabut tuh, nah disitulah ibu pegang tangan dia. Belum mas. Yang ini tak bisa lagi kalian pakai, dah bocor. Tapi yang lakinya tak datang bisa, kalian tes lah nanti. Tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta tinggal, cincin tinggal, uang tinggal, rumah besar dibangun 2 hektar, tinggi 4 lantai, setiap lantai ada kamar mandi, keramiknya dari Spanyol. Mati, tinggal. Bapak yang cari rezeki pontang-panting sampai enggak sholat, sampai enggak puasa, sampai enggak zikir, sampai enggak baca Quran, demi untuk rumah besar, mobil mewah, mati, tinggal. Rumah itu tak sempat kalian diami. Ditengok pagi, ditengok petang, ditengok sore, ditengok malam. Mati kalian, tinggal. Habis rumah itu ditempati mereka dengan brownies, brondong manis. Sore-sore, jalan-jalan mereka dengan anak. Anak muda umurnya, anak muda. Sore-sore keliling Bogor. Kecepatannya biasa aja, 30 km, pegangannya 130. Suaminya brownies yang baru itu nanya, dek, memang bini tua tapi dipanggil adik juga. Dek, mana makam suamimu yang pertama dulu? Pakai kaki ditunjuknya, tuh sana. Tak bisa lagi nunjuk pakai tangan saking kuatnya pegang. Kalian pikir tak tahu aku apa yang ada di hatimu. Insya Allah yang ngaji ini udah baik-baik, ya kan bu? Kecuali ibu-ibu yang ada di sini. Begitu rumah besar itu kalian tinggalkan meninggal, apa kata mereka datang menjumpai Ustadz Maher Tualibi? Ustadz, rumah yang besar itu aku wakafkan untuk ma'had tahfiz Al-Quran. Tak bisa dibagi ahli waris. Bukan punya dia sendiri. Kalian enak aja, amin. Dia ambil ahli waris. Mereka cuma dapat 1/8 karena ada anak. Harga 1 miliar. 125 juta. Dwi. Yang 875 dibagi, dicabik-cabik. STNK, BPKB dibawa kantor Samsat. Mobil, motor, habis semuanya. Apa yang kau bawa mati? Itulah yang 5.000 perak tadi. Rumah tinggal, cincin tinggal, mobil tinggal. 5.000 lah yang kau bawa mati. Dikepit lah di waktu di alam barzah, dikepit duit 5.000. Datang malaikat membelangkung kau pakai martil. Kata malaikat Munkar Nakir, gimana kita bantai tadi? Tak usah lah, 5.000 perak, kasihan. Kasihan kali aku nengok 5.000 lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi saya mulai tausiah jam 9.15, sekarang sudah jam 10. 45 menit ternyata kita sudah berlalu. Ternyata duduk di orang soleh lah, tak terasa waktu begitu cepat berlalu, brother. Masya Allah. Mudah-mudahan bersama kita di Bogor ini, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Tapi kalau utang tak lunas dulu, Pak, foto. Foto. Habis itu upload. Nah, kirimkan ke nomor rekening ini. Ibu, nanti malam saatnya tahajud, menangislah sampai habis tisu setengah kotak. Ya Allah, utang 3,8. Saya yakin kalau dibuat iktikaf, yang paling kuat menangisnya, mengalahkan tangisan di azikra sentul, disinilah. Paling khusyuk di sini. Buat situ besar-besar, utang masjid 1,8. Ya Allah. Saya aja hampir menangis. Ini kalau saya peturutkan tak lanjut ceramah, saking kan sedihnya hati. Apa tak hancur berkeping rasanya. 2,3,8 miliar. Masya Allah. Bagi jamaah sekalian, tolonglah masjid. Tak pula hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun jamaah berada, di luar negeri, di Hongkong yang sedang mencari nafkah, di Australia, di Eropa, di Amerika, kirimkan bantu kalian. Tengok ini 3,8. Coba tengok, tengok dekat-dekat. Tengok. 3,8. Mudah-mudahan kalian diberikan Allah kemudahan. Takbir. Kirim ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa subscribe, like and share. Nah, kirim nanti, share ke seluruh. Kalian edit, buat situ nomor, alamat, segala macam. Mana yang bisa menolong kita? Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung tak bisa menolong, wa ummihi, ibu kandung tak bisa menolong, wa abi, ayah kandung tak bisa menolong, wa sahibatihi, istri lari dari suami, wa bani, anak kandung 9 bulan 10 hari di kandung, disusukan 2 tahun tak bisa menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Karena waktu itu semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Lalu di mana kita bernaung waktu itu? Di mana kita tempat bernaung waktu itu? kullu mri'in ta'ata dhilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi nanti Ibu, di padang mahsyar itu ada nanti orang yang Ibu tengok bernaung di bawah kertas gini. Begini, begini. Itulah yang 5.000 tadi. Tapi ada yang naungannya triplek, itu 500.000. Santai dia triplek, kena hujan 2 hari bergulung. Tapi ada yang selu aja dia di bawah. Itulah mereka yang bersedekah 50 juta semen-semen, ukiran-ukiran. Insyaallah kita doakan anak-anak kita kaya-kaya semuanya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat dalam surga. Yang sudah bangun masjid, angkat tangan. Kalian tak ada yang dapat tempat di surga. Mereka sudah bangun masjid, cuma orangnya rendah hati, Pak Ustaz. Mantap. Ustaz Somad pernah bangun masjid? Berapa banyak video yang kalian tonton Abdul Somad meletakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malayutraku kulluh layutraku kulluh. Kalau tak bisa tolong semua, jangan tinggalkan semua. Tidak bisa bantu 3,8 miliar, jangan tinggalkan semua. Berapa yang bisa kau bantu, kasihlah. Kalau kau seekor gajah, bawalah satu batang kelapa. Tapi kalau kau seekor semut, bawa sebutir gula. Paham? Yang gemuk jangan tersinggung. Ustaz ini cerita gajah aja gitu dia. Bukan itu maksud saya. Maksud saya kalau kau banyak duit, orang kaya, konglomerat, bawalah banyak duit ke sini. Tapi kalau tak ada duit, maka serahkanlah satu sak semen. Satu sak semen tak bisa. Satu batu bata tak juga bisa. Kerikil tak juga bisa. Pasir, pasir pun tak bisa. Mati aja lah kau. Tak ada guna kau hidup, Semak Bogor ini aja. Tapi Allah itu maha adil. Yang enggak bisa ngasih sedekah, yang enggak bisa ngasih infak, disuruh ngasih sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Ngangkat semen sedekah, ngaduk pasir sedekah. Enggak bisa ngangkat semen, udah tua Pak Ustaz. Senyum, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Nanti pas ada orang ngecat-ngecat, men, aku datang senyum aja. Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Menyambung yang disampaikan Ustaz Mahir Tuwailibi, menyatukan hati karena Allah dan berinfak bersedekah fi sabilillah. Ceramah saya tak banyak-banyak, dua itu aja kalau diamalkan masuk surga kita insyaallah. Satukan hati karena Allah, jangan ada kepentingan walaupun sebesar upil. Janganlah kasih contoh upil Pak Ustaz. Walaupun sebesar ujung kuku, betul-betul lillah. Lillah. Semua yang karena Allah akan berakhir juga karena Allah. Amin. Dan yang kedua, ada duit sedekah. Ibu ini banyak, nantilah sedekah, nunggu anak kuliah. Makin anak kuliah makin banyak perlu duit. Nantilah sedekah kalau anak sudah nikah. Makin anak kuliah makin banyak perlu duit. Sedekah-sedekah, mulai sedekah-sedekah, mulai sedekah. Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan bubar dulu, masih ada menjawab pertanyaan. Habis jawab pertanyaan kita akan berdoa, karena inti dari majelis adalah mengaminkan doa. Doa kita akan diaminkan malaikat insyaallah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, telah banyak tausiah diberikan kesempatan malam hari ini oleh Ukit. Ya, dengan sebagai kami dari Masjid Al Mutakin memohon Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini peletakan granit terakhir Masjid Al Mutakin oleh Datuk Seri Ulama Setianegara Ustadz Abdul Somad LC MA. Mudah-mudahan Masjid Al Mutakin makin berkah, makin ramai, makin makmur. Takbir. Masya Allah, luar biasa. Baik, seperti yang sudah dijanjikan para jamaah yang saya hormati, baik akhwat ataupun ikhwan, bahwa tadi sebelum Ustadz kita memberikan tausiah sudah ada perjanjian bahwa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berarti kurang lebih dua saja ya. Oke, kali ini pertanyaannya yang pertama langsung. Oke, Bas, boleh mau memilih silakan. Silakan Ustadz. Bagaimana kalau seorang muslim mengaku cinta Nabi tapi menolak ajaran syariat Islam untuk diterapkan? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang percaya bahwa Muhammad itu adalah rasul utusan Allah, istajibu lillahi walil rasul, jawablah seruan Allah dan Rasul, idza da'akum, kalau dia memanggil kamu. Kalau Nabi manggil nyaut enggak? Kalau Nabi manggil nyaut enggak? Nabi mengatakan tegakkan syariat Islam tapi dia tolak. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalau ada orang berkata, saya ayat sholat saya percaya, saya ayat zakat saya percaya, tapi ayat jilbab saya tak percaya, apakah dia masih dikatakan Islam? Tidak. Saya ayat jilbab saya percaya, tapi ayat Isra Mi'raj saya tak percaya. Buka kitab Al-Fatawa Al-Kubra Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Tidak percaya kepada satu ayat saja dari Al-Quran, maka kafir halal darahnya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tak halal darah orang, tak boleh dipancung kepala orang kecuali melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, hukum pancung. As-sayyibu zani, pezina, lempar batu sampai mati. Tiga, atariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan agama. Bukan berarti hanya murtad, ucapan, perbuatan, tindak tanduk, maka hukumnya murtad. Di Brunei Darussalam, orang yang menghina Nabi hukum. Wallahu a'lam. Seandainya seorang mu'alaf meninggal dunia, pakai bin apa? Ya pakai nama bin bapaknya ya. Tapi bapaknya tak Islam. Abu Lahab. Abu Lahab itu Islam apa tak Islam? Tak Islam. Tabat syada Abi Lahab. Anak Abu Lahab Islam. Tapi ketika disebut namanya tetap bin Abi Lahab. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang bapaknya tak Islam, tapi namanya tetap pakai bin bapaknya yang tak Islam. Tetap pakai bin bapak yang tak Islam. Tak perlulah kau sebut. Ini nama saudara kita ini Abdullah bin yang bapaknya yang tak Islam itu. Jaga jugalah perasaan dia. Itu tuh yang bapaknya di neraka jahanam itu. Jangan. Jika ada seorang suami mentalak tiga istrinya lewat surat, apakah itu sah? Lalu tidak lama mereka rujuk lagi, tapi istrinya menikah lebih dulu dengan laki-laki lain. Atatanki azaujan ghairah. Kalau sudah talak tiga, tak boleh kau rujuk kepada suamimu sampai kau nikah dengan laki-laki lain. Apakah sekedar akad saja? Hatta tazuqi usailatahu wa tazuqa usailataha. Sampai kau rasakan manisannya, kau rasakan manisannya. Makna manisan? Sampai berhubungan kelamin. Bukan ecek-ecek nikahnya, bukan asal-asalan. Makanya kalian laki-laki harus ngerti dulu nikah. Ini satu hari sampai tolak lima. Pagi kopi pahit, tolak satu. Sambal terlalu pedas, tolak dua. Terlambat makan siang, tolak tiga. Belajar dulu baik, pikir-pikir baik-baik. Bagaimana kalau ditulisnya pakai surat? Ad-dalil idzah tamal saqata bihil istidlal. Kalau mengandung ihtimal kemungkinan-kemungkinan, entah dia entah tidak, tak ada saksi. Tapi kalau dapat dipastikan memang dialah yang betul menulis, ada yang menyaksikan, maka jatuh talak. Oleh sebab itu hati-hati tentang masalah menjatuh-jatuhkan talak. Saya seorang guru lukis, kelihatan dari tulisannya. Untuk anak berkebutuhan khusus seperti autis, saya waktu di Kudus yang diusir itu, saya datang ke sana karena niat awalnya mau penggalangan dana untuk pesantren autis, satu-satunya pesantren autis di Indonesia. Datang kalian ke Kudus, cari cari pesantren autis di Kudus. 120 anak, 40%-nya gratis karena duafa, fakir miskin, diusir, dicampakkan orang tua, tak sanggup merawatnya, dijaga mereka di sana. Itulah yang kita penggalangan dana. Salah satu cara penggalangan dananya dengan lukisan anak autis dijual 5 juta, ada yang 10 juta. Yang punya duit pergi datang ke Kudus, cari. Saya mengajar bertujuan mengembangkan bakat anak. Yang mau saya tahu, yang saya ketahui, ABK bukan anak buah kapal. Anak berkebutuhan khusus, insya Allah ahli surga. Apakah mereka bisa menolong saya di akhirat nanti? Ada syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Ada syafaat malaikat. Ada syafaat Quran. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada syafaat manusia yang soleh. Dan anak autis paling soleh karena dosanya tak ada. Anak autis mungkin boleh jadi anak-anak autis yang 120 itu yang membuat Abdul Somad masuk surga. Makanya saya sampaikan waktu di Kudus, saya tidak masalah kalian tak kasih saya ceramah, tapi saya mau datang kemari adalah untuk membiayai penggalangan dana 120 anak autis. Hai kalian yang menghalang-halangi penggalangan dana ini, datang kalian kemari, cium 120 anak autis ini. Karena kalau sampai mereka berdoa mengangkat tangan kepada Allah, mampus kalian semua. Doa mereka menembus pintu-pintu langit. Hai yang kemarin menghalangi anak autis tak dapat bantuan, pergi kalian sekarang juga ke Kudus. Kalau tidak, tengok hidup kalian ini. Tengoklah. Ustaz marah apa dendam? Enggak, supaya mereka husnul khotimah aja. Ayah saya alhamdulillah hafal bacaan solat, hafal doa-doa dan baca Quran juga bisa. Namun beliau tak mau menjalankannya. Bagaimana Ustaz? Campakkan ke sungai. Jangan. Nanti balik dari sini kalian gulung bapak kalian dalam tikar, kalian campakan ke sungai. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Kalian umat yang terbaik. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3. Maka ajaklah pulang dari sini, papa. Ayo sembahyang ya pak, jangan ajar-ajar saya. Kamu belum lahir, papa sudah hafal. Iyalah, sudah tua. Hei bapak-bapak yang belum juga sholat, ingat pak, kau sudah bawa tanah. Malaikat maut mengintip kau 70 kali sehari pak. Bangun kau pagi, sudah ditengok malaikat maut. Ya Allah, ku cabut, tunggu dulu kata Allah. Siang mau dicabutnya, tunggu dulu kata Allah. Petang, cabutnya, tunggu dulu kata Allah. Sampai ajalnya tiba. 70 kali malaikat maut berkedip-kedip tengok kalian. Kalau bukan karena kuasa Allah tak akan hidup. Hei yang orang tua-tua, anak kalian sudah hijrah, anak kalian sudah pakai hijab, kalian belum juga sholat. Mantaraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Takbir. Ustaz, ana minta doa disegerakan dapat jodoh nanti terakhir. Untuk Ustaz Maher. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya wanita pezina. Apa Allah Jalla Jalaluhu masih bisa memaafkan dan menerima saya? Saya bingung awal pertama yang harus saya lakukan untuk hijrah. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah. توبة نصوحا, dengan tobat yang sebenar-benarnya. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. Kalau engkau betul-betul tobat dari dosamu di masa lalu, kau dulunya berzina, kau dulunya tukang mesum, kau dulu masa mudanya umur 25 tahun tiap malam minggu puncak mesum, banyak dosamu, calon neraka. Kata Allah, taubatan nasuha. Apa yang Allah kasih kalau kita taubat nasuha dari dosa-dosa kita? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Kuhapuskan semua dosa-dosamu. Dosa dulu berzina, main judi. Dulunya saya pacaran buntingi anak orang sampai lahir anak zina, anak haram jadah. Tobat. Kalau kau tobat nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Allah hapus itu dosa-dosamu. Kedua, Allah kasih, aku masukkan kau dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi cemana Ustaz, dosa saya besar, saya berzina, Allah ampuni. Kenapa? Selama nyawa belum dikerongkongan. Jangan pula tobat, udah mau mati baru tobat, baru enggak diterima. Jadi Fir'aun, laknatullahi alaih, itu mengakui Rabbnya Musa alaihi salam ketika nyawa sudah dikerongkongan, Allah tutup pintu tobat. Jadi mumpung lagi sehat, kita awak pun banyak dosa, kita semua tak mungkin tak berdosa. Kullu bani Adam khata', wa inna khairal khata'ina tawwabun. Yang terbaik dari yang berdosa adalah yang bertobat. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan syarat tobat itu tiga. Katakan dia tobat nasuha, tobat dari dosanya, tiga. Pertama, dia mengakui kalau itu dosa, dia sadar. Yang kedua, dia menyesali dosanya, menyesal. Dan yang ketiga, tidak mengulanginya lagi. Kalau udah dia sadari itu dosa, dia minta maaf, tobat, menyesal, tapi besok diulangnya lagi, maka tidak disebut dengan taubatan nasuha. Allah celup-celupkan dalam neraka tuh, celup. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bertobat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala a'lami bis-shawab. Saya serahkan ke MC. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak atas banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu tentunya. Dan tadi banyak sekali disampaikan khususnya tentang sedekah. Jadi untuk para jamaah semuanya yang tadi masih penasaran ataupun tadi terlewati ketika para jamaah ataupun panitia kami memberikan kotak ataupun goodie bag, nanti bisa menemui para panitia kami yang ingin memberikan sumbangannya untuk Masjid Al-Mutaqin. Dan juga di sini pun kami menyediakan infak ataupun kotak untuk teman-teman ataupun saudara-saudara, bahkan keluarga kita yang berada di Palestina, yaitu melalui ACT ataupun Aksi Cepat Tanggap. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih kepada guru, kedua orang guru kita yang telah menyempatkan hadir di kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada para panitia. Terima kasih kami ucapkan kepada para jamaah semuanya yang telah menyempatkan waktu di kesempatan malam hari ini. Ustadz Maher Twelibi tidak membawa siapapun atas nama saya pribadi, bukan pesanan masjid, bukan pesanan siapa-siapa, tapi pesanan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab. Semoga Allah Ta'ala segera pulangkan beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga dan panjangkan umur beliau, dan Allah Ta'ala sehatkan jasad beliau, dan Allah Ta'ala kalahkan musuh-musuhnya. Pesan dari imam besar kami Al-Imam Muhammad Habib Rizik bin Hussein Sihab pada umat Islam dan pada bangsa Indonesia, di seluruh Indonesia, enggak hanya umat Islam, umat non-Islam, kafir, umat non-Muslim yang atau kafir, dihimbau untuk kita hadir dalam acara Reuni Akbar 212. Takbir, takbir, supaya kita bisa mengenang bagaimana umat Islam dan bangsa Indonesia di bumi NKRI yang Allah satukan dalam satu tempat demi menumbangkan penista agama. Takbir. Baik jamaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demikianlah kajian ataupun tablik akbar di kesempatan malam hari ini. Pastikan sebelum para jamaah meninggalkan, kita doa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. ولا دينا إلا قضيته. Segala hutang piutang kami, tolong lepaskan kami dari riba ya Allah. ولا مريضا إلا شفيته. Di antara kami yang sakit, berikan kesembuhan zahir dan batin. wala maitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia lapangan kuburnya buat terang benderang makamnya ya Allah. Wala hajatan min awaijid dunya wal akhirati laka ridhan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, mudahkan ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin sudah nikah dapat ingin punya anak, berikan anak para penghafal Quran, anak soleh-soleha. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir, sampaikan ke tujuannya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aghnina bi-halalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak mencari-cari yang haram lagi ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala'a wal-waba'a wal-fahsya'a wal-riba wal-zina wal-munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Jauhkan segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar dari Republik Indonesia dan seluruh negeri Islam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma akhzulil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansurna lal qawmil kafirin. Allahumma damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin wa fi Rohingya wa Uyghur wa fi kulli makan. Allahumma syattir syamla a'da'ina. Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma ansurna ala man zalamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kita berpisah tapi tetap bersatu dalam doa, bubar dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu